Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan ini menjadi awal siang yang penuh rahmat, penuh barakah, dan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Juga saya doakan mudah-mudahan yang hadir semua di sini dan keluarganya di rumah, termasuk yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan diperjumpakan semuanya di surga Allah satu keluarga. Mau ngapain ya kita hari ini? Rencananya tadi dari rumah ke masjid, mau ngapain ke sini? Iya, mau pengajian lah Ustaz. Tentang apa? Tentang tauhid lah kalau nggak salah gitu kan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimir rahman. Allamahul Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanak la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersama saya nanti kalau sempat ada seorang profesor dari Ummul Qura University di Mekah yang saya ajak ke sini. Mudah-mudahan bisa sebentar bersama kita sebelum AA. Setelah itu saya sama beliau tinggalkan tempat ini. Boleh? Namun sebagai mukaddimah untuk menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penghambaan, dalam ibadah, dan dalam memohon pertolongan, saya akan membawakan satu ayat saja. Ayat kelima di surah Al-Fatihah. Sebutkan langsung saja. Sebutkan ayat kelima surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena materinya tentang tauhid, maka saya ingin sampaikan sesuatu yang paling simpel, paling mudah di waktu yang sangat singkat ini. Iyyaka na'budu, apa artinya? Hanya kepada engkau. Iyyaka, hanya kepada engkau. Na'budu, kami menghamba, kami menyembah. Wa, dan iyyaka, hanya kepada engkau. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Para ulama mengatakan rahasia Al-Quran atau surah Al-Quran itu ada pada surah Al-Fatihah. Apa maksudnya Ustaz? Jadi keseluruhan isi Al-Quran itu sudah disimpulkan dalam satu surat. Surat apa? Al-Fatihah. Dan seluruh isi Al-Fatihah, sirruhu atau sirruha, ada pada iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Intinya, substansinya, pokoknya itu daripada iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ini luar biasa sekali. Di mana sisi luar biasanya? Seluruh wahyu yang Allah turunkan sejak Adam kemudian membunuh nabi-nabi di antara keduanya, Ibrahim dan nabi di antara keduanya, sampai Nabi Isa alaihissalam, baik dalam bentuk suhuf, lembaran-lembaran wahyu, maupun dalam bentuk kitab yang tersusun rapi. Kan kalau yang dalam bentuk kitab apa saja? Bentuk Taurat, setelah itu Zabur, setelah itu Injil misalnya. Ya. Itu dalam bentuk kitab. Selain dalam bentuk kitab adalah dalam bentuk suhuf namanya, lembaran-lembaran itu. Anda nih kalau mau jadi orang hebat, kalau mau jadi orang hebat, kata ini kata seorang filsuf, cukup baca dua kitab saja. Satu baca kitab Tuhan, yang kedua baca kitab setan gitu. Walaupun gak perlu yang kedua. Kitab setan ini kira-kira apa di muka bumi, Ustaz? Kitab setan yang sekarang itu kira-kira namanya adalah Protokoler Yahudi atau Protokolat Zionia, Protokoler Zionis. Disitulah notulen rapat setan tertulis semuanya. Pernah baca itu? Belum? Jangan juga sebetulnya. Tidak harus. Tapi kalau pernah baca notulen rapat, dan itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalau gak salah oleh Henry Ford Foundation. Henry Ford ini orang Purwokerto kalau gak salah. Jadi seluruh wahyu yang Allah turunkan ke muka bumi, baik dalam bentuk suhuf, ini adalah wahyu di mana manusia bisa mencapai puncak kebahagiaannya dalam hidup, bahkan puncak kejayaannya dalam karir, kalau manusia mau di setiap zaman ini membaca isinya itu semua. Saya mau tanya, setelah Ramadan selesai, sekarang tanggal 24 Syawal ya, siapa yang sudah khatam lagi angkat tangan, atau sudah hampir khatam lagi? Sudah semuanya saya lihat dalam bentuk rencana. Dan sudah ada yang khatam juga insyaallah, dan itulah orang-orang hebat itu. Warzuqna tilawatahu. Apa artinya? Warzuqna tilawatahu. Artinya apa? Dan rezekikanlah kepada kami untuk membacanya. Tapi kok bahasanya warzuqna gitu? Jadi orang yang sudah mendapatkan rezeki pada hari ini adalah orang yang sudah dimampukan Allah untuk tilawatul Quran. Kok dimulai dari tilawatul Quran sih, Ustaz? Rezeki itu bukan dari makanan gitu? Kamu tidak akan pernah bisa dapatkan makanan yang penuh berkah kalau kamu tidak memahami isi Al-Quran. Cara makan-makan sama dengan hewan, sama binatang, sama saja. Tujuan makanmu pun hasilnya gak beda sama binatang kalau kamu gak baca Quran dan tidak memahami Al-Quran. Saudara-saudari, seluruh wahyu itu kalau mau disimpulkan jadi satu isinya, sudah tercantum semua di dalam Al-Quranul Karim. Dan seluruh isi Al-Quran itu sudah diringkas di dalam surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Dan seluruh surat-surat pendek itu sudah dirangkum intisarinya di dalam surah Al-Fatihah. Dan intisari surah Al-Fatihah itu adalah pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira dahsyat gak ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini. Dahsyat sekali. Nah pertanyaannya, Apa isinya Ustaz? Kaitannya dengan tauhid pada hari ini. Nah, saya ingin menyampaikan materi ini berdasarkan tafsir, ya, tetapi dengan pendekatan tadabbur insyaallah supaya dapat semuanya. Dan mungkin di awal-awal ini masih segar pikirannya, ya. Pasti datang semua ke sini ingin mendengarkan TGB. Baik. Saya kasih dulu ilmunya supaya nanti materi dari AA semakin mantap, ya. Ini sebagai appetizer, pembuka. Biasanya kalau makan pembuka pakai apa? Pakai buah, pakai salad, pakai sop, atau langsung sikat nasinya? Mulainya dari mana biasanya? Ya mengenyangkan dulu lah gitu. Kalau di dalam Al-Quran kan wa faqihatun wa abba, gitu ya. Disebutkan buah-buahan dan kemudian sayur-mayurnya atau makanan pokoknya. Kalau di Quran makan itu buah dulu. Ya, tapi enggak apa-apa juga. Kalau makan yang lain, tapi kalau kita lihat urutannya di dalam Al-Quran seperti itu. Nah, kira-kira sekarang mukaddimahnya begini dalam tafsir. Dalam tafsir saya ambil di sini Syekh Tantawi, ya, mengatakan begini. Sebutkan 4 ayat sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan ayat kelima. Sebutkan ayat keempatnya. Cepat. Hah? Maliki yaumiddin gitu. Sebutkan ayat ketiganya. Hah? Ar-Rahmanir Rahim. Sebutkan ayat keduanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebutkan ayat kesatunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang mengatakan As-Sab' al-Masani, nama lain dari surat Al-Fatihah adalah 7 ayat yang berulang-ulang, karena basmalah masuk dalam surat ini. Kenapa disebut As-Sab' al-Masani 7 ayat yang berulang-ulang? Karena 7 kali Allah diulang-ulang dipuji di ayat ini, di surah Al-Fatihah, surah Al-Hamd ini. Ada juga mengatakan kenapa disebutkan surah Al-Fatihah sebagai Sab' al-Mathani 7 ayat yang berulang-ulang, karena berulang-ulang dibaca minimal berapa kali setiap hari? 17. Nah, jamaah rahimakumullah, semakin banyak dibaca semakin mantap. Dan memang Quran ini ajaib. Coba, siapa yang kira-kira ini kalau ada enggak akan pernah bosan 17 kali sehari nyanyi lagu yang paling dia sukai? Kira-kira lagu yang paling kamu suka, saya tahu. Satu-satu aku sayang ibu. Bercanda ya. Kalau kamu punya lagu yang paling kamu suka, saudara-saudara semua, dinyanyiin 17 kali satu hari, kira-kira bosan gak? Dibaca satu minggu rasanya bosan sekali atau tidak? Kalau dibaca satu tahun dan muntah atau tidak? Di sini umurnya kira-kira rata-rata berapa? Ambil pertengahannya misalnya 20 tahun. Selama lebih kurang 10 tahun kita nyanyi lagu itu 17 kali satu hari selama 20 tahun. Kira-kira kita jadi manusia model apa? Gak jelas sekali status kita. Ya. Kalau itu terus yang diulang-ulang. Tetapi anehnya, bosan enggak membaca surah Al-Fatihah 17 kali satu hari? Bosan enggak membaca surah Al-Fatihah kadang-kadang sampai 50 kali sehari? 50 itu gimana Ustaz maksudnya? Ya sholat wajibnya kan 17 kali, sholat rawatibnya kan ambil yang paket 12 kali. Udah berapa tuh? 12 tambah 17, 29 ditambah tahajud 11 kali sama witir, berapa? 40. Ditambah lagi tahiyatul masjid 5 kali ke masjid 2 kali 5, udah berapa? 50. Ditambah apalagi sholat duha misalnya 4 rakaat, berapa? Saya mau nanya, di sini ngomong-ngomong setiap hari ambil paket yang berapa? Paket hemat ya? Pahe dong namanya. Coba ambil setiap hari bikin target. Mulai hari ini saya akan ambil paket berapa? Coba rencanakan. Minimal saya mau konsisten ambil paket wajib 17 kali ditambah rawatib yang 12 kali. Berapa? Berapa? 29. Cukup sampai di situ atau mau tambah? Tambah. Paket apa lagi kira-kira? Paket duha lah ya. Kan kalau tahajud ketiduran misalnya. Salat duha ketiduran enggak? Kelewatan. Kalau salat duha pun ketiduran. Mungkin gara-gara Inggris kalah. Menang atau kalah sih? Oh, menang. Kemarin di Solo kalah dia. Atau mungkin gara-gara Neymar pulang kampung. Baik. Menambah lagi paketnya. Paket berapa kira-kira? Kalau 29 tambah 4 sama dengan 33. Mau tambah paket apa lagi? Ini kalau orang-orang anggota pengajian DT pasti mau tambah lagi paketnya. Ya minimal ambil paket berapa? Ya mau ambil paket 29, angkat tangan. Minimalis ini. Bahkan ada yang ambil paket 70. Bahkan ada yang ambil paket 100. Itu tergantung kepada ketakwaan masing-masing. Sekarang kita lihat tafsirnya. Menurut At-Tawi, karena surah Al-Fatihah 7 ayat dan basmalah termasuk satu ayat di dalamnya, karenanya ada yang membacanya jahr, ada yang membacanya sir. Dua-duanya benar atau tidak? Terus kalau ada orang yang bacanya sir gitu, sah atau tidak? Sah, jangan berbeda. Maksud saya jangan terlalu disebar apa dibesar-besarkan khilafiyah itu. Jadi rumusnya begini. Anda termasuk yang tahiyatnya waktu asyhadu an la ilaha illallah menggerakkan jari atau sejak awal membaca tahiyat langsung digerakkan jarinya? Mazhab yang mana? Dua-duanya ada dalilnya. Setelah digerakkan pertama kali, sahabat-sahabat semua memilih yang mana? Sekali gerak atau ulang-ulang geraknya? Sama saja ada dalilnya. Ya, yang gak sah itu yang ngeliatin jari temennya. Yang salah itu yang kemudian kesel ngeliat jari temennya gerak-gerak. Ada teori bagaimana bersatu di dalam perbedaan. Begini rumusnya. Kalau masing-masing pakai dalil, maka udah gak usah berbeda, karena semua beribadah berdasarkan dalil. Sudah gak apa-apa. Kalau masing-masing gak ada dalil, juga gak usah berantem. Kalau sama-sama gak punya dalil, berarti dia mungkin benar, saya mungkin salah. Saya mungkin benar, dia mungkin. Kedua-duanya sama gak statusnya? Sama-sama gak jelasnya. Jadi gak usah ribut. Jelas? sama-sama. Sekarang nggak sama-sama. Yang satu ada dalilnya, yang satu nggak pakai dalil. Siapa yang kalah? Yang nggak pakai dalil. Jadi siapa ikut siapa? Yang nggak punya dalil ikut yang punya dalil. Jangan nggak mau. Pokoknya nggak bisa kayak begitu. Jelas etika berbeda. Jelas. Sekarang etika berbeda lagi supaya kita ini nggak gampang dipecah belah dan tetap bersatu. Sama-sama ada dalilnya, tapi yang satu sahih, yang satu dhaif. Yang mana yang mengalah? Yang dhaif. Apalagi maudhu. Maudhu itu la asla lahu, yang artinya ya ngarang bebas itu. Baik. Ini sekedar menyampaikan ilmu supaya waktu berbeda pendapat kelihatan pinter gitu. Tiga ayat sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setelah basmalah, sebutkan alhamdulillahi rabbil alamin, gitu ya, arrahmanirrahim maliki yaumiddin, dahsyat ya. Tiga ayat sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjelaskan asma Allah, sifat Allah. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahim dalam basmalah kita lepas dulu, langsung alhamdulillahi rabb. Di situ Allah sebagai Rabbun. Yang kedua Ar-Rahmanur Rahim, sifat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Maliki Yaumiddin. Allahu Akbar. Jadi sebelum kita berikrar mendeklarasikan diri mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau saja kami menghamba ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami memohon pertolongan, kita harus memahami, meyakini dulu yang tiga di atas itu. Allah sebagai Rabbun, Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Allah sebagai Al-Malik. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله ملك السماوات والأرض قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Dengarkan. Dan milik Allah semua kekuasaan, dan milik Allah semua otoritas, dan milik Allah pula semua kerajaan di seluruh lapisan langit dan di seluruh bumi. Allahu Akbar. Ini konsep orang-orang yang sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in meyakini betul bahwa siapakah yang maha berkuasa, siapakah yang maha merajai? Allah Subhanahu wa taala. Sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahkan kita harus berikrar قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Bahkan kalau perlu ditambah lagi ikrarnya, tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Katakanlah, deklarasikanlah dengan penuh keyakinan di dalam hatimu. Apa itu yang harus kita deklarasikan? Allahumma, kami yakin kepadamu ya Allah, engkau pasti kabulkan permintaan kami. Apa itu? Kepada siapa kita meminta? Malikal mulk. Siapa itu malikal mulk di dunia ini? Dialah yang menguasai semua penguasa berikut semua kekuasaannya. Dialah yang merajai semua raja berikut semua kerajaannya. Semua penguasa di dunia ini kecil di hadapannya, dan semua raja di dunia ini sangat kerdil di hadapannya. Dan tidak ada yang dimiliki oleh penguasa di dunia ini, tidak ada pula yang dimiliki oleh raja di muka bumi ini, selain semuanya milik siapa? Allah. Itu di dunia. Orang itu kalau sudah faham siapa Allah, bahwa di balik semua kekuasaan dan kerajaannya dia Maha Rahman Rahim, yang Rahman dan Rahim adalah Rabbul Alamin, Tuhan yang mengendalikan semesta alam. Allah. Kalau itu yang sudah ada di dalam jiwa orang ini, penuh sesak dadahnya dengan Allah Rabbul Alamin, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, baru kemudian meyakini Allah Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Pada hari itu, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Terus lanjutannya, wal amru yauma idzin lillah. Apa itu Malik Yaumiddin? Semua keputusan, semua yang harus terjadi pada hari itu, tidak ada sedikit pun yang lepas dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dia menguasai pada hari itu penguasa-penguasa yang antasyab di muka bumi ini, penguasa-penguasa yang jahat di muka bumi ini, penguasa-penguasa yang ketika akan dihukum mati tiba-tiba sudah mati duluan. Jadi kalau udah mati duluan sempat disiksa enggak di dunia ini? Allah yang Maha mengendalikan semuanya. Untuk penguasa-penguasa jahat dengan semua senjatanya, dengan semua hartanya dan kekuasaannya, Allah sudah siapkan satu malaikat khusus. Ini peristiwa nanti di akhirat sana. Falyada'una dia. Panggil semua tentaramu, panggil semua menterimu, tugaskan mereka untuk melawan aku pada hari ini. Sanggup gak kira-kira? Sanggup gak? Tidak akan sanggup pada hari itu. Dan kepada penguasa seperti itu, Sanada Uzzabaniya, aku cuma tinggal panggil satu malaikat. Malaikat siapa namanya? Zabaniya. Orang Betawi punya istilah begini, gue jabanin. Pernah dengar istilah kayak gitu? Tahu gak dari mana kata-kata gue jabanin? Dari Jabaniya. Sebetulnya betul adalah Zabaniya. Tapi biasalah, kalau orang Sunda susah bilang F, kalau orang Betawi susah bilang Ijajul Jilatul Ardu. Tapi dalam baca Al-Quran harus tinggalkan dialek sukunya. Ya, lu bayar, lu ngancam, gue jabarin gitu. Pokoknya lu datang, gue Oh, maksudnya ini masih malaikat Zabaniyah kali gitu. Ya, Allah sebagai Al-Malik sudah menyiapkan buat para penjahat-penjahat di muka bumi ini. Nah, saudara-saudara, setelah ini kita fahami, baru masuk kepada Iyyaka na'bud, mantap jadinya. Wa iyyaka nasta'in. Setelah kita merasakan dan meyakini Allah sebagai Rabbun, pencipta, pengatur, pemelihara, pemberi rezeki kepada kita semua. Setelah kita memahami Allah itu Rahmanun Rahimun, masya Allah, kalau kita sudah sampai ke situ, baru kemudian kita meyakini dan merasakan Malik Yaumiddin, baru masuk kepada Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Mantap hati ini sudah datang langsung ya. Jadi saya kasih mukaddimah supaya nanti waktu Syekh Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in langsung dari profesornya dari Mekah ini, yang berbicara nanti orang Sudan ya, insya Allah bahasa Arabnya juga tidak terlalu sulit. Sebetulnya saya undang ke sini sekaligus setelah ini saya mau jalan sama beliau ke UIN Syarif Hidayatullah untuk melakukan kerjasama antara Universitas Ummul Qura dengan UIN untuk penulisan soal ensiklopedia Al-Quran yang akan ditulis oleh seluruh tokoh seluruh dunia, kerjasama antar universitas. Baik, apa artinya Iyyaka na'bud? Di sini ada dhamir munfasil, Iyyaka, bukan na'buduka. Iyyaka khusus, hanya gitu artinya, kepada yang mulia engkau saja. Iyyaka na'budu, kami menyembah, beribadah. Didahulukan al-ma'bud di sini, bukan ibadahnya. Allah yang dulu, iyyaka, hanya kepada engkau saja kami menyembah dan hanya kepada engkau saja kami memohon pertolongan. Wa iyyaka nasta'in. Kenapa sih Ustaz kok didahulukan iyyaka na'budnya baru wa iyyaka nasta'innya? Sebelum itu semua, orang yang paling berbahagia di antara kita ini semua, insya Allah gak ada yang galau kalau yakin pada ini semua. Ini betul-betul yang menjadi inti kemanusiaan kita ini. Kalau kalian gak punya ini, itu mencela-mencela hidupnya, pelintat-pelintut keputusannya, kelemar-kelemar jalan hidupnya, oportunis pindah sana pindah situ. Pagi beriman, sore kafir lagi. Malam beriman, paginya kafir lagi. ACDC. Siang jadi laki-laki, malam jadi banci nanti. Siap jadi laki-laki sepenuhnya, jangan laki-laki KW. Laki-laki kau yang gimana tuh Ustaz? Walaupun sholat tapi tak jamaah, laki solehah namanya gitu. Begitu juga yang perempuan. Ini betul-betul obat anti galau yang senantiasa membuat kita di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu dibawa curahan perhatian dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan-perempuan salehah yang hadir pada hari ini dan yang mengikuti video streaming ini, saya doakan mudah-mudahan dan semua yang hadir di sini dihujamkan oleh Allah kekuatan untuk meyakini hanya kepada Engkau saja ya Allah kami menghamba, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami memohon pertolongan. Allahumma amin. Ikuti saja, ikuti saya. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Sekarang angkat satu jarinya. Mohon kepada Allah SWT yang tunggal yang satu itu. Ya Allah, aku akan membaca ikrar iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Tolong aku ya Allah, jamkanlah kata-kata itu di dalam hatiku sampai aku mati bersamanya. Katakan di dalam hati, ya Allah, tolong aku hambamu yang hina ini. Rasukkanlah, hujamkanlah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam hatiku, agar ini menjadi pedoman hidupku, menjadi dasar aku menjalani segala hal dalam hidupku sampai aku mati karenanya. Sama-sama kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami menghamba, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami memohon pertolongan-Mu. Turunkan lagi. Allahumma amin. Saudara-saudara, didahulukan iyyaka na'budu kalau ingin mendapatkan isti'anah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin pertolongan dari Allah, beribadah dulu yang benar kepada-Nya. Kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, perbaiki dulu penghambaanmu kepada-Nya. Kalau ingin mendapatkan kehebatan dari pertolongan Allah, maka ikhlaskan dulu. Itu kira-kira puncaknya. Penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.